الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa ikhwah sekalian, kita lanjut kembali dari kajian kita kitab Kashfu Syubuhat di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kalau dari Ta'liqat Al-Baziyah ini ada di ya halaman 117, yang mana ini paragraf yang mana? Lau i'taqadu ya. Nah. Ini mic-nya mic yang Swedi bukan? Hah? Iya. Coba ada yang baca. Bisa ya, benar. Benar, Mr. Yudi ini. Oh bukan Mr. Yudi. Hah? Bisa dua-duanya? Enggak itu. Ntar bisa dicek ya. Siapa yang ngecek sini? Mantap ya. Ada Miranda. Khawatirnya bukan yang Suyudi. Tepat dong. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin musallama tasliman kathira amma ba'du. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala fi ta'liqihi an kashfi syubuhat, walau i'taqadu annahum makhluquna marzuquna madama sarafu hadhihi al-ibadata lahum wastaghathu bihim wa nadharu lahum wa dhabahu lahum, hadha huwa syirku. Fala'alla ha'ulai al-mutaakhirina idha bussiru yatabassaruna وإذا ذكروا يتذكرون بما عليه أهل الشرك وأن هذا الذي هم عليه هو شرك المشركين الأولين وهؤلاء زادوا على الأولين أيضا لأن شركهم دائم في الرخاء والشدة والأولون في حال الرخاء خاصة أما في حال الشدائد فيخلصون لله الدين كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء المشركون عباد البدوي وعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الجيلاني وغيرهم، هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة نعوذ بالله، فهو أشد شركا من الأولين وأعظم إثما وأكبه. وبعضهم يشرك في الربوبية وبعضهم يجعل معبوداتهم تشارك الله في تصريف الكون، شرك آخر شرك في الربوبية نعوذ بالله. فالمقصود أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأكبه من جهتين، من جهة أن شركهم دائم في الرخاء والشدة والأولون بخلاف ذلك، ومن جهة أن كثيرا منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الأمور وفي خلق الخلق وفي رزق العالم wa hadza akbahu min syirkil awwalina wa akhtaru wa ashaddu dalalan wa bu'dan 'anil huda. Nas'alullah al-'afiyata waffaqallahu al-jami'a. Baik. Kemudian kata Syekh bin Baz, "Law ya'taqadu annahum makhluqun marzuqun." Seandainya mereka kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada wali-wali dan sesembahan yang lainnya, seandainya mereka meyakini bahwa sesembahan tersebut makhluk diberi rezeki, mereka tetap syirik, mereka tetap musyrik. Walaupun mereka meyakini sembahan yang mereka sembah itu makhluk, la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbir dan seterusnya, yang mereka yakini itu hanya pada Allah yang memberikan rezeki, mereka tetap musyrik. Madama sarrafu hadhil ibadata lahum, selama mereka memalingkan ibadah ini kepada selain Allah tadi, sembahan tadi. Ini perlu dipahami ya. Baik. Kejadian kemarin sesajen yang ditendang, saya heran sama ikhwah, bahkan asatidah, kok enggak paham-paham. Ketika sesajen ditendang, ada yang marah, "Oh, ini bisa jadi kalau ini orang apa namanya? Dari orang Islam yang melakukan, ini kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dari orang Hindu, ya, enggak boleh diingkari. La ilaha illallah." Emangnya punya otoritas apa tuh orang Hindu enggak boleh diingkari? Ya. Terus juga penamaan, kalau dari orang Islam, loh, Syekh Utsaimin membantah ini. Tasmiyah menamakan orang yang menyembah selain Allah sebagai muslim itu udah salah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di Usul Salasah setelah menyebutkan jenis-jenis ibadah, faman sarafa hali ghairillah fahuwa musyrikun kafirun, bukan lagi muslim. Pertama di situ. Yang kedua, kalau dia Hindu memangnya enggak boleh ditendang. Enggak boleh disingkirkan kalau dia mampu. Boleh enggak? Punya otoritas apa? Memangnya mereka ahli zimmah? Bukan. Sejak kapan orang Hindu jadi ahli zimmah? Kafir zimmi. Ahli zimmah itu hanya pada Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu pun kalau mereka bayar jizyah tiap tahun dalam keadaan mereka shagirun, merendahkan diri di hadapan kaum muslimin. Ya. Baik. Nah, mungkin yang ngasih sajian itu tetap meyakini Allah yang memberikan rezeki. Namun dia ngasih sajian untuk jin supaya jin tersebut melindungi dia, tidak memberikan mudarat kepadanya dan seterusnya dari harapan-harapan dia. Harapan gila dia. Nah, tetap dinamakan musyrik enggak? Musyrik kata Syekh, "Mada musarrafu hadhihi ibadah lahum." Selama mereka memberikan ibadah ini kepada sembahan-sembahan tadi, wastaghasu bihim wa nadaru lahum, beristighosah kepada mereka, bernazar untuk mereka, wadzabahu lahum, menyembelih untuk mereka. Hadza huwa syirku. Inilah kesyirikan. Ya. Fala'alla ha'ula'i al-muta'akhirin. Nah, bisa jadi bahkan musyrikin yang belakangan ini bukan musyrikin jahiliyah era Abu Jahal, Abu Lahab. Idza busiru yatabassaru. Ya. Wa idza dzukiru yatadzakkaruna bima 'alaihi ahlus syirki. Ya. Apabila mereka ditampakkan, mereka akan betul-betul melihat. Disebutkan kepada mereka, mereka akan menyebutkan, ya, ahli syirik tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Wa anna hadzal ladzi hum 'alaihi huwa syirkul musyrikin. Padahal yang mereka lakukan itulah yang diamalkan, itulah kesyirikannya orang-orang musyrikin al-awwalin. Jadi kalangan musyrikin zaman sekarang ini, mereka mengelak kalau dikatakan perbuatan mereka tadi berupa menyembelihkan sesaji kepada selain Allah, kepada jin, kepada Dewi Sri, ya, menyembelih dalam rangka tumbal dan yang lainnya. Mereka mengelak itu adalah apa namanya, perbuatan kesyirikan, dengan dalih argumentasi bahwasanya mereka tetap meyakini Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya dari rububiyah. Ya. Kalau ditampakkan kepada mereka hakikat kesyirikan, baru mereka akan paham seperti ini. Namun mereka enggak paham-paham. Ya. Karena mereka berpaling dan juga memang mereka memiliki duat para dai-dai yang senantiasa memprovokasi mereka untuk terus berada di dalam kesyirikan. Wa haula'i zadu 'alal awwalina aidan. Dan mereka bahkan menambahkan ya, tingkat kesyirikannya dibandingkan kesyirikan kaum musyrikin terdahulu juga. Ditambah lagi. Kemarin kita belajar kaidah Qaidul Arba ya, di kaidah keempat, kesyirikan musyrikin zaman sekarang itu lebih parah dibanding dengan kesyirikan musyrikin zaman terdahulu. Li'anna syirkahum daimun fi raqa'i wa syiddah. Karena kesyirikan musyrikin zaman sekarang itu terus dalam keadaan lapang atau genting. Gunung meletus, erupsi, syirik. Masih sajen. Enggak ada gunung meletus, enggak ada erupsi, keadaan aman, syirik. Ya. Mau bangun jalan, kasih tumbal. Padahal lagi aman. Banyak kecelakaan, ngasih tumbal. Ya. Gempa, ngasih tumbal. Lagi aman, ngasih tumbal. Panen, ngasih sajen. Gagal panen, berkeyakinan sajennya kurang, ngasih lagi. Terus saja begitu. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat kaidah ini. Kesyirikan musyrikin zaman dahulu lebih ringan dibanding dengan kesyirikan zaman sekarang. Ya. Nah, Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Arba memuat kenapa sih kesyirikan musyrikin zaman terdahulu itu lebih ringan dibanding musyrikin zaman sekarang, ada 12 aspek. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qaidul Arba dan di Kasfus Syubhat ini hanya 2 aspek. Namun aspek yang paling penting yang ini, yaitu aspek yang paling penting, kesyirikan musyrikin zaman sekarang fi raha wa syiddah, dalam keadaan genting dan lapang. Yang mana kesyirikan musyrikin Quraisy hanya di dalam keadaan lapang saja. Adapun di dalam keadaan genting, mereka hanya beribadah pada Allah, hilang semua peribadatan mereka yang selama ini mereka berikan kepada selain Allah. Ya. Wal awwaluna fi hali raqa'i wa syiddati fi hali raqa'i khasatan. Sedangkan musyrikin zaman terdahulu mereka menyekutukan Allah di kala lapang saja. Di kala genting enggak. Wa amma fi halati syada'id, di kala genting fa yukhlisuna lillahi ad-dina. Mereka memurnikan ibadah mereka, agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat fa idza raqibu fil fulk la Allah mukhlisina lahuddin falamma najahu minal barri idzahum yusyrikun. Apabila mereka mengarungi lautan di atas bahtera, kemudian mereka terombang-ambing oleh badai, oleh ombak yang besar, maka mereka berdoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, mukhlisin. Apa irobnya mukhlisin? Hal. Mana sahibul halnya? Wau jamaah yang kembali kepada musyrikin Quraisy. Mereka berdoa pada Allah dalam keadaan memurnikan doa mereka, ibadah mereka hanya kepada Allah. Falamma najahum minal barri, namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali lagi berbuat syirik. Musyrikin zaman sekarang, lihat. Kayak apa coba? Ya. Enggak ada gunung merapi, enggak ada erupsi, ngasih sajen buat jin. Lagi erupsi, ngasih sajen juga buat jin. Bila sajennya dirusak, ngamuk. Ngamuk. Intoleran tingkat tinggi. Syekh Shalih Fauzan dan seluruh ulama ini ijma, ridho terhadap kesyirikan, maka dia syirik. Ridho terhadap kesyirikan, maka dia musyrik. Walaupun dia enggak ngelakuin ngasih sajen. Apalagi kalau marah karena kesyirikan. Dan ikhwah sibuk berkutat pada masalah hikmah atau tidak hikmah si pemuda yang nendang sajen. Namun enggak lihat itu. Ada orang yang marah karena sajen ditendang. Yang marah ini kalau memang orang kafir wajar. Namun kalau dari orang-orang yang mengklaim sebagai muslimin, ini baru luar biasa. Ya. Paham gak? Dia ridho, bukan cuma ridho, dia bela, bukan cuma bela. Dia mengobarkan perang. Ya. Dan memang kita mau dibawa kepada hal itu. Ya. Kemarin kejadian di Lombok, ustadznya udah benar. Saya bahkan mengatakan ustadznya itu menghina sekalipun, betul-betul sorohah, betul. Ya, kenapa takut? Kenapa takut? Katanya negara Islam, kenapa mesti takut? Ngapain dikiasin ini seperti masa Mekah? Lah, kalau masa Mekah masa jahiliyah dulu dong, pemimpinnya Abu Jahal. Katanya negara Islam, ini suruh aja dakwah. Negara Islam nggak ada yang kayak masa Fatul, sebelum Fatul Mekah, sebelum masa hijrah ke Madinah, masih masa Mekah. Lah, ini kan juga tanakut, inkonsisten dengan pernyataan. Kalau lagi begini seolah-olah Indonesia bukan negara Islam, kita lagi masa Mekah. Nah, subhanallah, nggak perlu. Ya, saya udah mengatakan itu bela, itu Ustadz siapa, Ustadz Mizan bela. Dia mengatakan ya dengan kalimat-kalimat yang seperti itu terhadap kuburan yang dikeramatkan. No, ya nggak peduli mau afiliasinya apa, kalimat yang beliau ucapkan al-haq. Ya, sama sekarang juga, jangan karena beda afiliasi maka nggak, itu hizbiyah namanya. Ya, pembelaannya kok karena lihat dulu kelompok mana. Oh, itu yang nendang 212 hanya dah. Ya nggak kayak gitu beragama, semua kaum muslimin. Dan lihat apa mahal nizaknya, titik tengkarnya apa, karena pembelaan terhadap tauhid, karena marah terhadap kesyirikan, kita dukung. Hatta dari orang yang memusuhi kita sekalipun, selama dia muslim, gak peduli mau dia mau dari 212 kayak, 375 kayak, 234 kayak, gak ada urusan. Mau dari radio ini kayak radio itu, selama dia marah karena kesyirikan, marah Allah disekutukan, kita dukung. Hatta walau dari kalangan orang-orang yang memusuhi kita sekalipun. Ya, ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Amma haula'il musyrikin musyrikun. Adapun mereka itu para musyrikun, Ubadul Badawi, para penyembah kuburan Badawi di Mesir. Ubadul Husain, para penyembah kuburan Husain. Ubadul Jailani, penyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ghairihi wa ghairuhum, dan yang lainnya, haula'i syirkuhum daimun fi raha'i wa syiddati. Kesyirikan mereka itu dalam kalam lapang dan genting. Ini enggak diingkari, diakui kok. Ya. Kemarin sajen yang di Lumajang itu di tempat mana sih? Semeru. Yang kemarin terjadi apa? Kejadian bencana bukan? Syirik fi raha'i fi syiddah tuh. Fi syiddah kan? Musyrikin Quraisy melakukan kesyirikan itu enggak? Enggak, Allah sebutin. Kalau mereka di ya seperti itulah. Ya, kenyataannya seperti itu. Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Qaidur Arba di kaidah keempat mengatakan, berarti musyrikin sekarang ini ya aula berarti lebih layak untuk ditakfir, untuk dikafirkan. Kok bisa yang lebih parah kesyirikannya ma'zur, diberi udzur, dan yang lebih ringan kesyirikannya Abu Jahal enggak yu'dzar, enggak diberi udzur. Nanti ada syubhat berikutnya dari mereka akan dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz, bukan Abu Jahal enggak ngucap la ilaha illallah, sedangkan musyrikin zaman sekarang ngucap la ilaha illallah. Terus kalau mereka ngucap la ilaha illallah, mereka melakukan berbagai kesyirikan begitu, la ilaha illallahnya tetap berfungsi begitu? Hah? Tetap berfungsi? La ilaha illallah itu punya dua rukun, an-nafi wal isbat. Sama kayak ada orang sholat rukun gak dijalanin, terus sholatnya tetap dianggap gitu. Ada haji itu ada rukun, al-haju arafah, rukun itu wukuf di arafah. Tadi teman-teman yang anak baru belajar pramah di fikih ya, ya, fikih haji ya, rukun haji salah satunya apa? Wukuf di Arafah. Ya, kita tadi udah belajar juga antara perbedaan wajibul hajj dengan arkanul hajj. Kalau arkanul hajj enggak dikerjakan, enggak ada. Selesai udah. Batal hajinya. Ya, bisa dipahami sini ya. Tahi barakallahu fikum. Ya. Na'udzubillah, fahum asyaddu syirkan minal awwalin. Maka mereka musyrikin zaman sekarang ini lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikin terdahulu. Wa adhamu isman wa aqbahu, lebih dahsyat, lebih besar dosanya dan lebih tercela. Wa ba'duhum yusyriku fir rububiyah, bahkan sebagian mereka menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Ini jelas ini. Mereka betul-betul meyakini lembah ini, laut ini, hutan ini, itu yang memilikinya adalah selain Allah. Pantai Selatan, mereka klaim itu sebagai wilayah Nyi Roro Kidul. Ya, tahu dari mana mereka? Ya, tahu dari mana? Kok bisa tahu gitu? Ya, kalau antum ya lewat suatu daerah yang rawan begal, wah ini daerah rawan begal nih. Ini kekuasaan geng motor ini. Syirik rububiyah enggak? Enggak, karena zahirnya. Ya. Zahirnya. Kita takut kepada itu khauf tabii. Bukan khauf syirik. Namun laut pantai selatan tiba-tiba jangan pakai baju, baju warna apa? Warna hijau. Enggak boleh. Nah, ilmi deh enggak boleh. Pakai baju warna hijau. Mubarok juga celananya tuh. Enggak boleh. Nah. Ha, pakai kiri Andi. Insyaallah. Enggak boleh. Loh, kenapa? Penguasanya Nyi Roro Kidul. Akhirnya diibadahi, diberikan ibadah padanya. La ilaha illallah. Kita takut sama daerah ini yang itu ada geng motor, kita enggak memberikan ibadah pada dia. Paling kalau ditodong diminta uang, ya kita kasih uang, bukan ibadah itu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa ba'duhum yaj'alu ma'budatihim, dan sebagian mereka menjadikan sembahan-sembahan mereka yusyrikullaha fi tasrifil kaun. Itu bersekutu dengan Allah dalam pengaturan alam semesta ini. La ilaha illallah. Ya, ini ngeri ini. Mereka mengklaim bahwasanya hujan ini, kemarau ini di tangan selain Allah. Lihat, kalau ada panen, mereka yakin itu dari kebaikan Dewi Sri. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kita udah lewatin ayat-ayat musyrikin Quraisy kalau ditanya, ya. Wa idza qila lahum may yarzuquhum, kalau ditanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, musyrikin Quraisy akan menjawab Allah. Musyrikin zaman sekarang kalau diberi rezeki, siapa yang ngasih rezeki? Ini kemurahan Dewi Sri. Akhirnya mereka memberikan sesaji kepada Dewi Sri. Dan dianggap kalau di negeri kita yang katanya negeri Islam sebagai budaya kearifan lokal yang mesti dilestarikan dan diancam siapa saja yang merusaknya. Cari sampai dapat. Kata si bupatinya tuh Lumajang, cari sampai dapat. Kerahkan polisi. Mau menangkap ahli tauhid. Kita enggak bicara di hikmah apa enggak hikmah. Ya. Enggak hikmah. Ya, terus kalau enggak hikmah, anggaplah enggak hikmah. Salah tuh dia. Salah dia, salah. Batal enggak imannya? Enggak. Tuh yang ngasih sajen, batal gak imannya? Tuh yang bela, tongkop, marah, batal gak imannya? Ya. Kok bisa kita malah ngamuk-ngamuk kayak ini? Ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Allah musta'an. Syirkun akharu. Ini syirkun yang lainnya nih. Syirkun fi rububiyah. Na'udzubillah syirkun rububiyah. Ya. Nanti Syekh akan menyebutkan juga nih, di Kasbu Syubhat. Musyrikin zaman sekarang menjadikan ilah sembahan selain Allah itu adalah orang-orang buruk. Kalau musyrikin Quraisy yang mereka ibadahi orang soleh, malaikat, para nabi atau jamadat, benda-benda mati. batu, kayu, pohon yang gak bermaksiat. Musyrikin zaman sekarang, dia tuh ngasih sajen ke Dewi Sri. Akhwat mana tuh Dewi Sri? Togut ya ikhwah, togut sembahan agama sono. Mereka memberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul. Akhwat mana itu? Syaitan. Ya, bahkan mereka memberikan ibadah kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Nyi Roro, apa siapa itu? Di Cirebon yang kuburannya itu, yang dikafirkan oleh Wali Songo, Syekh Siti Jenar, yang memiliki pemahaman wahdatul wujud. Ya. Dikafirkan dia, tapi dikeramatkan, kuburannya rame sampai hari ini di Cirebon. La ilaha illallah. Musyrikin Quraisy ngasih Lat, sembahan kepada Lat. Alat, orang soleh. Ya Lutus Sawiqa, yang dia mengadon roti, kemudian dia donasikan kepada Hujjat, jamaah haji. Ketika dia mati, bersedihlah orang-orang, berduka, merasa kehilangan. Lihat, orang soleh. Kaumnya Nabi Nuh nyembah siapa? La tadarunna alihatakum. Ya Wadawala, Yagus, Ya'uk, Nasr. Siapa itu? Orang soleh. Lah ini Syekh Siti Jenar, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri. Lah itu yang di Lumajang tahu buat siapa itu? Bawang Rukso. Siapa itu? La ilaha illallah. Buat Semar. La ilaha illallah. Semar. Hah? Buat siapa itu? Ya. La ilaha illallah. Bahkan banyak mereka nyembah itu enggak tahu itu apa itu. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan di Ifadatul Mustafid Syarah Tajrid Tauhidnya Al-Maqrizi Asy-Syafi'i menceritakan banyak musyrikin yang beribadah kepada makam-makam keramat dalam keadaan mereka tertipu oleh kuncen-kuncen yang mencari keuntungan dunia. Karena kalau peziarah datang, kuncen laris manis. Enggak dipungkiri, ya. Kuncen laris manis. Pulus banyak. Dikerjain sama kuncen. Ada kucing mati, taro. Anjing mati, taro. Kasih deh makam al-Mukarram. Makam al-Habib. Makam al-Syeikh. Hadratu Syeikh. Pulan-pulan. Kucing. Ya. Ya. La ilaha illallah. Makam kalb Syekh Kalbun bin Kalbin. Loh, ini Syekh Shalih Fauzan ceritakan. Di Indonesia ada. Loh, di Priuk, makam Mbah Priuk, simpang siur, orang-orang situ, asli situ mengatakan itu kuburan enggak ada. Mbah Priuk itu siapa? Konon, konon dia tukang bikin periuk. Orang lama situ. Ketika dia mati, konon kuburan situ. Kadang mereka enggak, dia balik ke kampungnya. Terus kuburan itu apa? Enggak tahu. Dan Mbah Priuk tuh kan bikin periuk, bukan orang wali kayak gitu-gitulah. Namun ingat 2009 atau 2010, 2009. Ketika Pemda DKI ingin melebarkan pelabuhan otomatis mengenai makam Mbah Priuk. Mereka jihad fisabilillah Mbah Priuk. Loh, sahih, aparat mereka bunuh. Antum enggak tahu kejadiannya 2009. Fauzan lahir tahun berapa? Hah? Ya. Masih di susuan ibunya. Ya, Muslim lahir tahun berapa? Hah? 2001, wah yang benar antum. Kayak 81. Masa 2001? Hah? Oh masih 9, masih 8 tahun. Masih 8 tahun waktu itu. 8 tahun udah gak main gudu dia. Main karet. Ahmad mana tahu Ahmad di sini. Ahmad pada tahu deh, Pak Harto aja dia gak tahu. Pak Harto aja dia gak tahu. Aduh, antum ini. Aduh. Pak Harto aja dia gak ngerti. La ilaha illallah. Ya, Ahmad ya, gak paham antum kan? Yusuf Kala tahu gak? Oh tahu. Ya. Mana lagi tadi? Wal maksud anna syirkal mutaakhirina a'dhamu min syirkil awwalin. Maka maksud dari uraian ini semua bahwa kesyirikan orang-orang belakangan itu lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Aqbahu min jihatain. Ya, lebih buruk dari lebih tercela dari dua aspek, dari dua sisi. Min jihati anna syirkahum daimun fi rakha'i wa syiddah. Ya, dari aspek kesyirikan mereka itu langgeng terus dalam keadaan genting, lapang atau genting. Wal awwalun bi khilafi dzalik. Sedangkan musyrikin terdahulu dan mereka hanya dikala lapang. Wa min jihati anna katsiran minhum syarraqu alihatahum hatta fi tadbiril umur. Dan juga dari aspek apa? Kebanyakan bahwa musyrikin Quraisy, musyrikin zaman sekarang, mereka menyekutukan sembahan-sembahan mereka, mereka klaim sembahan-sembahan mereka itu hingga pada tadbiril umur, pengaturan alam semesta. Mereka anggap ini, ya. Ini pengaturan pantai selatan Nyi Roro Kidul. Ya, pengaturan jalan pantura ini, jalan ini milik jin ini, maka diberikan sembahan berupa sembelihan tumbal untuk jin ini, jin itu. Kalau gunung ini punya jin ini, jin itu, mereka berikan untuk jin ini, jin itu. Dan ini nyata, enggak diingkari. Wa fi khalqil khalq, ya. Wa fi khalqil khalq. Ya. Juga dalam masalah penciptaan makhluk. Wa fi rizqil alam, dan juga dalam masalah pemberian rezeki kepada alam semesta ini. Ini jelas ya. Ya. Hada aqbahu minasyirkil awwalin, ini lebih tercela, lebih buruk daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Akhtar wa asyaddu dalalan, lebih berbahaya dan lebih dan sang, apa namanya, lebih tersesat. Wa bu'dan, lebih jauh anil huda daripada petunjuk. Nasallaha al-afiyata wafaqallahu jami' ya al-jami'. Kita memohon pada Allah keselamatan dan ya semoga Allah memberikan taufik wafaqallahu al-jami' kepada semuanya. Baik, kemudian sudah masuk isya belum? Belum ya. Isya jam berapa sini Rizki? 7:30. 7:30 kali, nggak 7 tadi. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini judul Al Musyrikuna Al Awwalun Aqarru bir Rububiyyati wa Asyar wa Asyraqu fil Ilahiyyati fir Rakha'i duna Syiddati. Nah, musyrikin terdahulu, ya. Ya, musyrikin terdahulu mereka itu ya mengakui akan rububiyah Allah. Ya. Wa asyraku fil ilahiyati firaqa wa duna syiddah. Namun mereka menyekutukan Allah dalam sesembahan di masa lapang saja, bukan di kala genting. Ya. Kata Syekh, fa idza tahaqqaqta annahum mukirruna bihadza. Ya. Kalau memang sudah jelas bagi Anda bahwasanya mereka musyrikin Quraisy, ya. Ini mereka mengakui akan hal ini, yaitu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid. Namun walau demikian, hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Wa arafta, dan Anda juga telah mengetahui, anna tauhidan ladzi jahaduhu wa tauhidul ibadah, bahwa tauhid yang ditentang oleh musyrikin Quraisy adalah tauhid ibadah, yaitu pemberian ibadah hanya pada Allah semata. Karena tauhid rububiyah mereka tetapkan. Ya, namun juga perlu dipahami ya, musyrikin Quraisy itu juga mereka cacat dalam tauhid asma sifat. Ketika perjanjian Hudaybiyah ditulis, ya, Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengingkari. Kita tahu Allah tapi kita enggak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka enggak mau ditulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka Nabi mengalah dan suruh tulis Bismikallahumma, ya, dan ditempel di dinding Ka'bah dengan isi perjanjian tersebut, yang akhirnya isi perjanjian tersebut dimakan rayap kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu masih ada ketika Fathu Mekah, ya. Nah, itu nanti pembahasannya di Kitab Tauhid. Kalau saya bahas di sini panjang itu nanti, ya. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, terus berikutnya itu sudah dibahas waktu itu ya di kajian Kitab Tauhid Al-Mulakhas di sini, dan juga di kajian Syarah Kitab Tauhid Syekh bin Baz waktu itu. Nah, kalau kita ulang lagi lama lagi nanti. Nantilah pada majelis ya. Kemudian mana lagi tadi? Alladzi yusammihi al-musyrikuuna fi zamanina al-i'tiqad. Tauhid ibadah yang dinamakan oleh musyrikin pada zaman kita sekarang yaitu dinamakan al-i'tiqad. Dinamakan oleh musyrikin zaman sekarang al-i'tiqad. Ya. Jadi begini nih, dikatakan oleh para ulama diantara oleh Syekh Hamad bin Abdullah Al-Hamad, orang-orang musyrikin menamakan peribadatan mereka kepada orang-orang saleh, mereka namakan sebagai i'tiqad. Kalau kita sekarang apa? Tawassul. Ya, kalau kita sekarang menamakan apa? Tawassul. Jadi musyrikin Quraisy menamakan ibadah mereka kepada orang-orang saleh sebagai i'tiqad, keyakinan. Ya, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan. Ya. Sebagaimana mereka beribadah kepada Allah juga ya, siang dan malam. Ini lama ya matannya ya, baru nanti ta'liq. Ya. Enggak apa-apa dah, sabar aja ya. Summa minhum man yad'ul malaikah. Kemudian diantara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Ya. Li ajli salahihim. Kenapa? Karena kesolehan para malaikat. Wa qurbihim minallah, dan karena kedekatan malaikat pada Allah. Li yashfa'u lahu. Ya. Yaitu agar malaikat itu memberikan syafaat untuk mereka. Aw yad'u rajulan salihan mislal lat, atau mereka berdoa kepada orang soleh semisal al-lat. Ya, lat tadi ya, orang soleh yang suka memberikan donasi gratis berupa roti kepada jamaah haji. Kemudian dia wafat, makamnya dikeramatkan, ada kuncennya, dan akhirnya diibadahi. Ya, dibuat monumen. Au nabiyan misla Isa, atau mereka menyembah nabi seperti sal Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Wa arafta anna Rasulullah, dan Anda mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadza syirki, memerangi mereka semua atas kesyirikan ini. Enggak membedakan mana yang beribadah pada orang saleh, mana yang beribadah pada batu, mana yang beribadah pada kayu, mana yang beribadah pada pohon, tidak, diperangi semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada pengecualian. Bahkan di kitab Mufidul Mustafid nanti juga akan disebutkan di Syarah Kasyful Syubhat ini, Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan bahkan orang sudah bertauhid la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sudah mengucapkan ini, sudah sholat, sudah zakat, namun mereka abstain dalam pengkafiran terhadap Musailimah al-Kadzab, sang pendaku Nabi. Maka mereka pun juga dikafirkan, diperangi, diserang. Berapa orang? Satu kabilah, namanya kabilah Bani Hanifah. Nanti akan disebutkan di sini, di Kasbu Syubhat. Ya. Syubhat nomor sekian nanti. Ya. Summa minhum, mana lagi tadi? Wada'ahum ila ikhlasin ibadati lillah. Ya, dan Rasulullah SAW mendakwahkan mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah, lillahi wahdahu semata. Kama qala ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid, masjid itu jangan dipahami masjid ini aja. yang namanya masjid maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la'natullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Padahal tempat ibadah Yahudi gereja, tempat ibadah Nasrani tempat ibadah Yahudi sinagog, tempat ibadah Nasrani gereja. Namun Nabi SAW menamakan sebagai masjid. Nabi SAW menyatakan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan bumi untukku sebagai masjid, tempat ibadah. Maka ayat ini wa annal masajida lillah, bahwasanya tempat ibadah itu milik Allah. Dimanapun kita beribadah itu harusnya ditujukan hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah, berdoa, menyeru kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Ya. Kama qala ta'ala lahu da'watul haq. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman, hanya milik Allah lah seruan yang hak, ibadah yang hak. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Ya. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selainnya, selain Allah, enggak dapat memperkenankan sedikit pun untuk mereka. Wa tahaqqaqta, dan telah jelas bagi Anda, anna rasula, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum, memerangi mereka musyrikin tadi. Ya, liyakuna du'a'u kulluhu lillah, agar seruan peribadatan, doa itu hanya diberikan pada Allah semata. Wa nadru kulluhu lillah, agar nazar hanya pada Allah. Wa dhabu kulluhu lillah, wal istighosatu kulluhu lillah, agar istighosah, penyembelihan hanya untuk Allah semua. Wa jami'ul anwa'il ibadati kulluha lillah, agar semua jenis-jenis ibadah itu diberikan hanya pada Allah. Wa arafta anna iqrarahum bitauhid rububiyah, dan Anda pun sudah mengetahui bahwasanya pengakuan musyrikin Quraisy akan tauhid rububiyah, Allah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, yang diyakini oleh musyrikin Quraisy, lam yudkhilhum fil Islam, itu enggak bisa memasukkan mereka ke Islam. Ya, kenapa? Karena mereka cacat dalam tauhid ibadah, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu dengan memberikan ibadah pada selain Allah. Wa anna qasdahumul malaika wal awil anbiya awil awliya yuriduna syafa'atahum. Ya, dan bahwasanya maksud mereka, ketergantungan mereka kepada para malaikat, nabi dan wali dengan tujuan menginginkan syafaat dari para nabi tadi, malaikat tadi, ya. Yuriduna syafa'at wa taqarruba, dan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui ilallahi bidzalik, melalui perantara malaikat, nabi, orang soleh tadi. Huwallazi ahalla dima'ahum. Subhanallah. Itulah yang menjadikan, ya, itulah yang menyebabkan Allah menghalalkan darah mereka wa amwalahum, dan harta mereka diperangi, harta mereka dirampas sebagai ghanimah. Ya. Subhanallah. Ya. Wa arafta hina idin at-tauhid allazi da'at ilaihi ar-rusul, dan Anda pun berarti di sini sudah tahu. Ya. Sekarang Anda sudah tahu bahwa tauhid yang diserukan, yang didakwahkan oleh para rasul, ya. Wa aba al-iqrara bihi al-musyrikun. Namun kaum musyrikun enggan menolak untuk mengakui tauhid tersebut. Hadza tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Itulah tauhid yang makna ucapan Anda kalau Anda ucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalau kenal ini baru mantap, ini ngerti kita, ya. Kalau sebelum kenal kasfu syubhat, qaidul arba, usul salasa, kitab tauhid, la ilallah, kita enggak paham, ya. Enggak paham, enggak ngerti kita. Nah, bersyukur pada Allah. Sudah ada belum? Sudah. Takut kelewat. Ya, cukup dulu lah, nanti kita lanjutkan lagi matannya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.